Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi subuh yang indah ini kita dapat kembali mengaji bersama-sama dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Insyaallah pada subuh ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ayat ini masih terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang arti penting infak dan sedekah dalam ajaran Islam, dan bagaimana infak dan sedekah memberikan kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga tidak terjadinya atau tidak munculnya penyakit-penyakit masyarakat dan tindakan kriminalitas yang sebenarnya dapat kita katakan di antara penyebab utamanya adalah ketidakadilan, atau dengan bahasa yang lain, banyaknya orang-orang yang masih kelaparan dan kemiskinan. Nah, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya ada di antara manusia, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menahan diri mereka untuk tidak meminta-minta. Bukan karena mereka itu adalah orang kaya, bukan karena mereka itu adalah orang-orang yang berkecukupan, tetapi dikarenakan mereka memang tidak menghendaki untuk meminta-minta itu. Nah, ayat ini sebenarnya memiliki asbabun nuzul, yaitu di mana ahlus suffah, mereka yang terkenal dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mengambil kurma dari kebun-kebun mereka dan kemudian mereka mengikatkan kurma itu di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di suffah yang dikenal tempatnya berada di belakang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan kurma-kurma itu itulah menjadi makanan mereka sehari-hari. Nah, orang-orang suffah ini sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya pas-pasan dan tidak memiliki sesuatu kelebihan apapun. Tetapi mereka tidaklah meminta-minta, sehingga mereka terpaksa kadang memakan kurma-kurma yang sudah busuk dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Nah, inilah makanan ahlus suffah, dan orang mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya karena tidak lagi memerlukan bantuan daripada orang lain. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah termasuk daripada orang-orang yang mustahik zakah atau mustahik daripada menerima infak itu sendiri. Karena mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam kategori la yastati'una darban fil ard. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mencari usaha menutupi kehidupan mereka dalam keseharian mereka. Nah, jadi para pendengar rahimakumullah, tentu ini adalah dapat kita mengatakan bahwa orang yang meminta-minta, ya, tentu apabila dia meminta itu karena memang ada keperluan atau ada kebutuhan di situ, tentu itu adalah sesuatu keterpaksaan dan tidak ada kehinaan di dalamnya. Tetapi betapa banyak kita melihat orang yang pada hakikatnya dia adalah orang yang mampu, tetapi dia tetap meminta-minta. Dan ini adalah gambaran yang berbanding terbalik dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di mana ada ternyata orang-orang yang mereka itu adalah al-fuqara, orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan, tapi orang mengiranya mereka itu adalah aghnia karena mereka tidak pernah meminta-minta. Baiklah, untuk mengembangkan ayat ini telah hadir di studio Ustaz Zainal Arifin MA yang akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan tentang ayat ini. Saya persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Menarik sekali ayat 273 yang kita kaji di pagi hari yang berbahagia ini. Di sini ada suatu persepsi yang nampaknya selama ini kita merenungi hal itu benar, iya, tapi rupanya setelah kita kaji kita masih mempertanyakannya. Betul. Yaitu pernyataan kadal fakru an yakuna kufron. Iya. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Iya. Saya tidak tahu ini apakah hadis atau bukan, Ustaz Ardiansah. Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Iya, ini pernyataan Ali bin Abi Thalib dan bukan hadis, asar. Tetapi rupanya pernyataan ini juga perlu untuk kita renungi setelah kita melihat ayat 273 ini. Betul. Rupanya ada orang fakir itu tidak menyebabkan dia kufur, tapi bertambah imannya. Betul. Meminta saja dia malu. Iya. Padahal dia sangat fakir, sangat miskin, dan sebenarnya sangat layak untuk dibantu. Di sini membuktikan bahwa sebenarnya kefakiran tidaklah identik dengan kekufuran, dan kekayaan tidak pula identik dengan keimanan. Iya. Bahkan kita menemukan dalam kisah yang lain, kadal ghina ayakuna kufran bisa juga. Kaya itu bisa menyebabkan kekafiran. Contohnya Sa'labah. Orang miskin minta kaya kepada Nabi Muhammad dan akhirnya mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Yang dulunya sholat rajin di masjid 5 waktu berjamaah, mulai bolong akhirnya tidak sholat, sholat masbuk. Ketika diminta zakat tidak mengeluarkan zakat. Ini merupakan bukti bahwa kekayaan pun bisa juga menyebabkan kekufuran. Sebenarnya satu catatan penting dari ayat yang kita kaji ini, bukanlah miskin menyebabkan kekufuran dan kaya menyebabkan keimanan. Tetapi sebenarnya hidayah Allah itulah yang menyebabkan kita beriman, dan jauhnya dari hidayah itulah yang menyebabkan kita kepada kekafiran. Itu mungkin komentar dari saya. Iya, memang betul sekali Ustaz. Kondisi terkadang menggambarkan kepada kita bahwa betapa banyak orang-orang yang dia sendiri menganggap dirinya itu fakir begitu. Padahal dia berkecukupan begitu. Iya. Dan sangat berbanding terbalik dengan ayat ini, di mana mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, tapi ada jiwa kekayaan yang di dalam diri mereka itu, sehingga mereka la yata'affafuna, tidak meminta-minta, ya, kepada orang-orang. Ke la yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta, sampai mendesak pun tidak. Ya, padahal mereka itu para ahlus suffah di sini termasuk orang yang sangat ini sangat berkepentingan lah dengan zakat dan infak itu. Kita ketahui Abu Hurairah misalnya itu makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Anas bin Malik yang termasuk daripada ahlus suffah ketika itu, ya. Termasuk orang-orang yang sangat memerlukan kepada bantuan, tetapi mereka tidak pernah meminta. Nah, dalam tafsir Sya'rawi ini ada satu kisah yang beliau ceritakan tentang orang sufi, orang salah seorang ahli tasawuf, ya. Nah, orang Arif ini tadi atau orang sufi ini tadi, dia memiliki rumah, ya. Dan di dalam rumahnya itu sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Artinya makan dia pun terancam dengan keluarganya. Tetapi pada suatu hari datanglah pengemis ke rumahnya, ya, dan meminta kepada si Sufi ini tadi, ya, untuk memberikan makan kepada dia. Yeah. Nah, karena orang mengira bahwa si Sufi ini tadi adalah orang yang berkecukupan, karena dia tidak pernah minta-minta kepada orang lain begitu. Akhirnya dia mempersilahkan si pengemis ini tadi masuk ke dalam rumah, dan dia ketika mau pulang, si pengemis itu tadi diberikannya lah makanan, dan itu adalah makanan yang terakhir untuk hari itu. Ketika dia pulang, si pengemis itu tadi pulang, maka menangislah istrinya. Dianya menangis. Istrinya menangis karena apa? Karena sudah tidak ada lagi makanan di rumah, iya, begitu. Tapi ya, si Sufi ini pun menangis. Si Sufi itu tadi menangis juga karena apa? Karena dia melihat kondisi si pengemis itu tadi yang meminta-minta, iya, begitu. Dia menangis karena apa? Kenapa lah kok pengemis ini sampai datang kepadaku? Kenapa enggak aku datang kepadanya? Iya. Jadi begitulah, iya, bagaimana gambaran ternyata ada orang-orang yang kita mengira mereka itu adalah orang kaya, begitu. Nah, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat-ayat ini tetap juga mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Artinya kalaupun kita membantu orang yang banyak, terkadang kita melihat dalam kehidupan nyata ini mereka itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar. Ya, orang-orang yang hidupnya itu sangat-sangat bersahaja, begitu ya. Bahkan terkadang dengan kebersahajaannya itu dia mampu membantu lebih daripada orang kaya terkadang. Iya. Gitu. Tetapi orang malah tidak mengambil peduli lagi dengan dia karena oh ternyata dia bisa kok membantu orang lain. Padahal sebenarnya dia membantu orang lain itu bukan karena keberadaan yang ada pada diri dia, tetapi karena itu adalah sesuatu yang menjadi motivasi di dalam diri dia, begitu. Istilahnya mental attitude, iya, dia sudah, ya. Attitude dia itu sudah menjadi orang yang memberi, begitu. Iya. Sekalipun dia dalam sebenarnya dalam kondisi kesulitan. Iya. Pernah kita sampaikan juga di dalam kesempatan yang sebelum ini, Ustaz, bahwa iya, di dalam kisah para sahabat dahulu, ya, ketika itu air sudah sangat kritis di tengah-tengah para mujahidin, ya, umat Islam, sehingga ada satu gelas air yang diberikan kepada salah seorang sahabat yang sudah sekarat dan dia sangat haus. Kemudian karena melihat ada sahabat yang lain dalam kondisi juga sekarat dan kehausan, dia berikan air minum itu tadi kepada sahabat yang lain tersebut. Sehingga ketika begitu jugalah sahabat itu, dan ketika balik lagi kepada sahabat yang pertama, ternyata sahabat itu sudah meninggal begitu, karena dalam kondisi kehausan itu tadi. Nah, seperti yang Ustaz tadi katakan, memang betul ternyata kemiskinan itu bisa juga disebabkan karena mental di dalam diri itu yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Iya. Kalau saya bisa menambahkan sedikit nih, Ustaz Ardiansah, ta'arifuhum bisimahum di sini, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, dengan cirinya. Iya. Ini sebenarnya pelajaran berharga bagi umat Islam, bahwa sebenarnya umat Islam itu harus tanggap terhadap lingkungan sekitar. Betul. Jadi jangan sampai harus ada orang ngetok pintu ke rumah baru membantu. Betul. Ini malah terbalik. Ayat ini dipahami 180 derajat terbalik. Sudah minta pun orang diusir, dicaci maki. Seharusnya datang aja pengemis minta ke rumah kita, itu kita udah malu untuk tidak memberi. Nah, ini sudah tidak diberi malah dicaci maki. Maka itu sangat bertentangan dengan ayat 273. Terkadang orang mengatakannya sholat okay lah, tapi kok begini aja, kok payah sekali. Padahal sebenarnya seikhlasnya pun okay, dan itu tidak besar gitu. Tapi kok tidak mencerminkan ayat 273 yang sedang kita kaji. Itulah perlu tanggap terhadap masyarakat sekitar juga merupakan cerminan dari pemahaman Islam seutuhnya. Iya. Dan bukan saja sholat selama ini kita pahami. Tapi bagaimana terkadang, Ustaz, kalau kita melihat kondisi para agnia yang saat sekarang ini, pagarnya aja subhanallah 2 meter. Iya. Gitu. Udah itu tertutup pula lagi. Bagaimana mungkin dia memiliki kepedulian lah, katakan begitu. Iya. Ya, terhadap orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia mau mengenal ta'rifuhum bisimahum itu sementara dia sendiri asing di tengah-tengah masyarakatnya itu. Iya. Kalau kita lihat kehidupan kompleks saat sekarang ini, ya, perumahan-perumahan ini sangat menggambarkan individualisme. Iya. Yang menggambarkan betapa manusia itu semakin digiring saat sekarang ini kepada nafsi-nafsi. Iya, makanya saya berpikir di akhir dari pertemuan kita ini, sebenarnya ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa sebenarnya harta itu adalah bukan tujuan dalam Islam. Dia sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Sehingga ketika kita memahami hal itu, maka kita bisa lebih hidup enak, tenang, dan nyaman. Jadi para pendengar rahimakumullah, apa yang dikatakan Ustaz Zainal di akhir tadi, bahwa ternyata harta bukanlah segala-galanya dalam kehidupan ini. Ketenangan jiwa jugalah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan infak dan sedekah. Inilah yang memberikan kita jaminan ketenangan di dunia ini. Betapa kita melihat kekacauan Mei 98 tidak dapat dipungkiri bahwa itu disebabkan karena kelaparan, dan faktor kelaparan itu adalah karena ketidakadilan. Ketidakadilan muncul karena minimnya orang yang mau berinfak dan bersedekah. Tentu kita tidak berharap kejadian seperti itu terjadi lagi di negeri yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu, dengan kajian rutin dari Tafsir Syahrawi ini, saya menghimbau diri saya dan kita semua yang mendengar, marilah kita awali pagi subuh ini dengan berinfak dan bersedekah, paling tidak kepada anak dan istri kita dan keluarga kita yang terdekat. Marilah kita lihat jiran tetangga kita, karena Rasulullah mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak memperhatikan jiran dan tetangganya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini pada Radio Republik Indonesia gelombang 94.3 setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.